Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala haythu yassara khutwana ila hadhal masjidil mubarak. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala حيث أنعمنا بحضور هذا المجلس المبارك نحمده سبحانه وتعالى حيث أنعمنا بجميع النعم والحمد لله والثناء لله والمجد لله والعظم لله والكبرياء لله والكرم لله جميعا والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah wa barik lana fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين وللمستمعين ولجمع هذا المسجد ولأصحاب البهجة جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada segenap yang hadir di sini, orang tua kami, bapak ibu sekalian yang usianya lebih senior daripada saya, izin saya berbicara sepatah dua patah kata di pagi yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, serta para pendengar radioku 1089 AM dimanapun anda berada, dan juga yang menyaksikan ini secara streaming baik dari YouTube Radio Ku TV ataupun Facebook Radio Ku Bogor ataupun dari streaming Radio Ku dimanapun anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, rahmat, limpahan anugerahnya kepada kita semua di pagi yang insyaallah pagi tadi sudah hujan. Hujan, kita sudah dituruni hujan. Hujan adalah pertanda rahmat Allah. Hujan adalah pertanda berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini kita sudah dicucuri rahmat Allah. Pagi ini kita sudah dicucuri berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan ketika hujan turun dari langit?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarlah kamu, mandilah kamu dan minumlah air tersebut. Fa inna fihi barakatum minallah." Karena hujan itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lama-lama, nanti demam. Oleh karenanya ibu sekalian, hujan itu rahmat Allah. Ketika hujan turun, doalah kita kepada Allah, "Allahumma sayyiban nafi'ah." Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini adalah hujan yang memberikan rahmat, hujan yang memberikan berkat, sejuk udaranya, tidak kepanasan. Minum air hujan seger, Walaupun dia anak minum air hujan. Intinya air hujan bisa dijadikan manfaat. Kalau kita tidak berdoa, akhirnya yang turun hujan azab. Apa hujan azab itu Habib? Hujan yang bawa bala, hujan yang bawa musibah. Hujan yang bawa musibah ketika turun, habis longsor pun datang. Ketika turun, disertai dengan angin puting beliung. Ketika turun, banyak sekali korban-korban berjatuhan. Kenapa bisa demikian? Karena hujan itu bukan membawa rahmat, tetapi membawa bala, menghancurkan orang-orang yang tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur di Bogor ini jarang sekali saya dengar ada musibah-musibah. Pernah saya dengar televisi itu pun di puncak longsor. Barusan kemarin kita mendapatkan musibah di Brebes, di sana banyak sekali berjatuhan korban. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan kita bisa mengambil ibroh dari itu semua. Kenapa harus turun musibah, Habib? Kenapa harus turun musibah? Kenapa harus turun bala? Kenapa harus turun ujian? Allah berfirman, "Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu menyangka mereka setelah mengatakan kami beriman kepada Allah, kami masuk Islam, kami sholat, kami ngaji, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Enggak. Makin tinggi derajat dia di hadapan Allah, makin dekat dia kepada Allah, makin besar pula ujian yang akan dia dapatkan. Contoh pohon kelapa, tinggi, pohon beringin, tinggi, ya kan? Tinggi, makin tinggi pohon itu, makin besar pula angin yang menepaunya, makin besar pula angin yang menggoyangkannya. Tapi dia tinggi bermanfaat. Pohon kelapa, bisa kita minum air kelapanya. Pohon beringin, bisa kita berteduh di bawahnya. Kuntilanak pun ada pohon beringin itu. Iya kan? Tapi kalau kita enggak kuat menghadapi angin yang kuat, maka kita jadilah rumput. Rumput enggak ada angin, tapi diinjek-injek orang, dihinakan orang, enggak ada manfaat. Manfaatnya cuma satu, dimakan kambing. Itu saja, enggak ada yang lain. Tapi kalau kita pengen manfaat lebih, jadilah pohon yang gede. Maka dengan kita memberi manfaat, besar pula ujian yang akan kita dapatkan. Ini kita mau naik pangkat. Makin tinggi pangkat, memang benar gajinya gede, tapi tugasnya lebih banyak. Mau naik pangkat itu ujiannya lebih berat. Gak mungkin ujian anak SMP lebih ringan daripada ujian anak SD. Maka ini harus kita pahami. Ada orang bilang ketika dikasih ujian dikit, ya Allah, dosa apa lagi yang aku lakukan ini? Tidak sabar dia. Ketika dikasih ujian sedikit, ya Allah, mereka merasa tidak mampu. Padahal Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh tidak pernah ngasih ujian, ngasih musibah, ngasih cobaan yang mana hamba tersebut tidak pernah mampu menghadapinya, tidak mungkin. Allah itu ngasih ujian ketika hamba itu mampu. Kenapa ujian ini berbeda-beda? Karena Allah tahu, ini mampu kadarnya cuma 20%, yang ini mampu kadarnya cuma 40%, yang ini mampu kadarnya 80%. Makanya yang paling inna asyadda ibadallahi bala'an, atau kama qala Nabi, yang paling berat, yang paling dahsyat ujiannya di antara hamba-hamba Allah, pertama al-anbiya, para nabi, summal aulia, kemudian turun para waliullah, summal amsal, terus turun orang soleh, orang biasa, terus sampai ke bawah. Jadi yang paling tinggi ujian itu orang yang dekat sama Allah. Lihat tuh ustaz, apalagi sekarang banyak orang mendadak jadi orang gila. Makin tinggi ustaz itu, makin tinggi ilmunya, makin berat ujian dia. Ustaz itu kan ada yang kelas kiai, ada yang kelas ustadz biasa, tergantung ilmunya lah masing-masing. Ada yang mondoknya 10 tahun, ada yang mondoknya 5 tahun, ada yang ilmunya tinggi, ada yang ilmunya biasa-biasa saja. Lah, makin tinggi ilmunya itu, makin besar pula ujian yang akan dia dapatkan. Sekarang kita belajar, ujian itu ada berapa? Tidak semua ujian itu sama, ibu sekalian. Enggak, saya dapat ujian, ibu dapat ujian, bapak dapat ujian, saya dapat ujian. Duit saya hilang 1 juta, bapak hilang 1 juta. Secara zahir memang sama, hilang sama-sama hilang 1 juta. Tapi di mata Allah beda. Beda lagi. Di dalam agama Islam, musibah terbagi menjadi 3 macam. Berapa? 3. Terbagi lagi jadi 3. Apa saja itu, Beb? Nah, inilah yang akan kita bahas di pagi ini. Yang pertama, musibah secara global dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah musibah itu berupa ujian dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kapan musibah turun itu berupa ujian dari Allah? Berupa ujian dari Allah kapan? Apabila musibah itu turun kepada orang soleh. Apabila musibah itu turun kepada para waliullah. Apabila musibah itu turun kepada orang yang dekat dengan Allah. Apabila musibah itu turun kepada orang yang enggak pernah telat sholat subuh. Nah ini, ketika dia Allah kasih dia ujian, uang dia hilang, mau pergi ke kantor bannya bocor, kan musibah itu. Apalah jodohnya susah, apa macam-macam, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kelaparan, dompetnya udah anu ini macam-macam, maka itu semua merupakan ujian dari Allah. Untuk apa diuji? Agar dia bisa naik tingkatan. Karena Allah cinta sama dia. Kita kalau mau naik apa namanya? Naik kelas, mau naik kelas, kelas 2 SMA mau ke kelas 3 SMA, pasti ada ujian, iya kan? Saya enggak pernah SMA tapi. Tapi di pondok juga gitu. Saya kalau mau naik kelas, kita ujian dulu. Semua kitab pelajaran itu diujikan. Semua mata pelajaran diujikan, iya kan? Kalau ada nilai standarnya, kalau 6 ke atas naik kelas, 5,9 ke bawah enggak naik kelas, gugur dia. Ah, samalah kita di hadapan Allah. Kita kalau mau naik tingkatan, mau dekat dengan Allah, maka kita harus lulus ujian dulu. Makin tinggi kita, derajat kita, makin besar ujiannya. Kalau derajat kelas bawah dikasih uang 1 juta hilang. Pengen naik lagi tingkat ke berikutnya 10 juta hilang. Sabar apa enggak? Nanti kalau sabar, ya Allah, dosa apa yang aku lakukan? Masa saya uang dihilangin gini-gini? Nyeluh. Hah? Bisa bahaya buat kehidupan dia. Lalu nanti, apa? Makin tinggi lagi, 100 juta. Makin tinggi lagi, makin dia dekat dengan Allah, makin tinggi kedudukannya, makin besar pula ujian yang akan dia dapatkan. Lalu apakah orang-orang beriman itu mengeluh? Enggak. Justru orang-orang beriman itu senang mereka diuji oleh Allah. Orang-orang beriman. Kalau orang-orang enggak beriman sih, ya Allah balak-balak, amit-amit gitu dia. Kehilangan uang 100 juta, saya juga mikir. Kenapa? Belum tingkatannya. Kita ini, tapi saya tetap berusaha agar bisa mencapai tingkatan orang-orang yang dekat kepada Allah. Enggak boleh putus asa. Masa kita putus asa? Masa ada orang bilang gini, kamu enggak belajar untuk UAS biar lulus SMA? Saya tawakal aja sama Allah. Kalau lulus alhamdulillah, yang enggak lulus ya sudah, ya tawakal aja. Tawakal itu juga harus butuh ikhtiar. Maka itu ujian yang pertama, apabila seorang itu dekat dengan Allah, Allah kasih dia musibah, maka musibah itu berupa ujian dari Allah. Itu yang keberapa, ibu? Yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, bapak. Yang kedua, musibah turun berupa teguran dari Allah. Allah negur dia. Kenapa Allah tegur? Karena Allah sayang dia. Kapan musibah itu berupa teguran? Apabila musibah itu turun kepada orang yang separuh soleh, separuh fasik. Dia soleh, tapi sholatnya masih belang-belang kambing, kata orang Melayu. Tahu belang-belang kambing? Hari ini sholat, besok enggak. Atau subuhnya jam 8, duha pakai kunut. Apalagi, dia masih rajin sholat, tapi sunnahnya kadang lakuin, kadang enggak. Ngaji, hari ini ngaji, besok kagak. Sedekah, 2.000 rupiah sedekah sama dia. Iya kan? Ada yang bertanya sama saya, Habib, bagaimana cara dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya sama orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga akan seperti dua jari ini. Diisyaratkan sama Nabi dengan jari telunjuk dan juga jari tengah beliau digabungkan saking dekatnya orang yang menyantuni anak yatim. Tapi lihat juga nyantuni anak yatim itu. Masa nyantuni anak yatim kasih uang 1.000 rupiah, pati murah kok golok. Anda mau dekat sama Nabi, sama seperti nonton bola. Kalau kelasnya VVIP, jangankan bola, bulu kaki pemain bola itu kelihatan. Saking anunya. Tapi kalau kelas ekonomi, layar tancap lah. Angin kencang, kadang-kadang bulat bola itu, kadang-kadang lonjong. Kenapa? Kelas ekonomi. Makanya kalau dekat sama Allah itu jangan nanggung-nanggung sekali-sekali ya 2.000 rupiah. Tapi janganlah setiap hari. Ini mau Jumatan. Jumatan itu rapi. Pakai peci, pakai imamah, pakai koko, pakai sarung. Pas ada giliran kotak amal lewat, dikasih 2 kelenceng. Kelenceng 500 rupiah, kelenceng 500 rupiah, 1.000 rupiah sedekah. Pakai songkok sedekahnya, pakai uang, pakai golok. Harusnya pakai songkok, sedekah juga pakai songkok. Berapa itu? 100.000, 50.000, 20.000 pakai songkok tidak? Uang yang dulu, pakai songkok. Jangan yang bawa golok 1.000 rupiah. Pengen dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2.000 pengen dekat Nabi. Maka samalah seperti tadi perumpamannya. Nah ini orang separuh soleh tapi masih mending daripada tidak sedekah sama sekali. Daripada tidak sedekah sama sekali. Tidak apa-apa seminggu sekali saya sedekah, masih mending daripada tidak sedekah sama sekali. Maka ini orang separuh soleh, separuh fasik. Dia masih sholat, tapi kadang masih meninggalkan sholatnya. Allah kasih dia musibah. Allah kasih dia teguran. Agar apa? Allah sayang sama dia. Agar dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada orang, dia gak pernah ingat sama Allah. Dia gak pernah zikir sama Allah. Begitu dikasih sakit gigi, baru nyebut nama Allah. Ya Allah, gigi aku sakit ya Allah. Ini kan disebut nama Allah. Ada orang seperti itu. Orang zaman sekarang ini bingung ya. Kalau nyumpah-nyumpah, bapak dia yang disumpah. Anak-anak muda zaman now itu. Ya, bapaknya disumpah. Tapi kalau giliran ngeluh, emaknya yang disebut. Emak, alamak. Gak ada alapak itu. Jadi emak yang disebut kalau musibah. Kalau nyumpah, bapak yang disebut. Kata bapaknya, apa salah saya? Sebutlah nama Allah kalau sakit. Sebut, nah ini dikasih teguran. Ada orang sakit langsung ingat Allah. Langsung dia baca Quran. Dia pikir saya sudah harus mati ini. Padahal belum mati panjang umur. Nah ini Allah kasih dia teguran. Agar apa? Dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kita berbanyak-berbanyak bermaksiat. Agar apa? Agar kita tidak ditegur oleh Allah. Guru itu kalau negor sekali, dua kali, iya negor. Kalau 3 kali, bukan negor namanya, marah. Iya, benar. Ini anak sekali guyon di kelas. Ditegur. 2 kali, masih tetap guyon. Ditegur. 3 kali, tetap guyon di kelas. Apa namanya teguran? Hukuman kan? Keluar. Atau di pondok itu pakai rotan, dipukul. Tas gitu. Atau kemarin yang di Sampang itu, yang pipinya dicoret. Akhirnya enggak terima muridnya dibunuh gurunya itu. Pernah baca beritanya? Ini Sampang itu kan? Kasihan. Ya pendidikan zaman sekarang miris kita. Dulu kita sekolah, jangankan dicoret, dijemur saya itu. Enggak pernah ngeluh. Saya ngelapor, bahwa saya dipukul sama ustaz saya. Kata orang tua saya, Pak Ustaz, saya kira bapak saya memarahin ustaz saya. Pak Ustaz, benarkah anak saya ini melanggar peraturan? Iya pak benar, kata ayah saya. Kalau begitu lipatkan 2 kali lipat. Malah ngomong gitu orang tua itu. Lipat biar dia kapuk, biar jerat. Pokoknya kalau salah tetap salah. Gitu orang tua mendidik anak tuh seperti itu. Jangan dikit-dikit ngelapor, lapor polisi. Kecuali kalau hukumannya luar biasa. Sampai berdarah-darah, sampai mengancam nyawa. Saya yakin guru-guru itu mereka menghukum karena untuk mendidik anak tersebut. Ada berita anaknya enggak mau diajak sholat duha, terus dicubit dikit doang, cubit. Sholat duha enggak mau dicubit, masuk penjara 6 bulan. Cuma nyubit doang. Kita di pondok enggak sholat duha, 20 tepasan rotan di tangan ini. Enggak ada ngeluh itu. Jadi juga alhamdulillah. maka kembali kepada tema kita tadi itu. Yang kedua berupa ujian. Tapi kalau berupa teguran, sudah ditegur oleh Allah, enggak sadar-sadar, dikasih tahu enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti, maka turunlah musibah yang ketiga, yaitu berupa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih dia azab. Bagi siapa azab itu? Bagi orang yang enggak pernah ingat Allah. Sholat kagak pernah. Sholat setahun dua kali. Kapan? Idul Fitri dua dah doang. Setahun cuma dua kali. Itu kenapa enggak sholat subuh? Sholat subuh, beb. Ngantuk mata. Apalagi hari hujan. Kamar AC. Makin tarik selimut. Itu kenapa enggak sholat duhur? Capek, beb. Nanti-nanti aja. Itu kok enggak sholat asar? Mau pulang ke rumah, beb. Macet di jalan. Itu kok enggak sholat maghrib? Baru pulang capek. Kapan itu sholatnya? Idul Fitri aja udah cukup. Ada orang Ramadan puasa cuma tiga hari aja. Pembukaan 17 nuzul Quran sama besok mau lebaran. Selebihnya wallahu a'lam bisawab, kata dia. Ini mau masuk surga, lalu nanti saya masuk surga paling tinggi, beb. Apa kalimat yang cocok untuk orang seperti ini? Anda waras? Salat kagak pernah, ngaji enggak pernah, puasa kagak pernah, lalu mau mimpi masuk surga? Ada orang, saya pernah masuk ke rumah, saya lihat Al-Quran di atas pintu. Saya lihat, itu apa itu, Pak? Itu Al-Quran, Pak Ustaz. Loh, kok ditaruh di situ? Enggak ditaruh di lemari. Kan nanti berdebu di situ. Dibakan rep. Itu ditaruh situ biar enggak masuk hantu, Pak Ustaz. Kok ditaruh di situ? Kok pintu ini enggak? Di situ enggak masuk maling. Di sini enggak ada Quran. Bisa masuk dia. Ya, Qurannya cuma satu. Mau bagaimana lagi? Kenapa enggak dibaca? Enggak bisa baca, Pak Ustaz. Cukup ditaruh aja berkahnya. Ya, enggak bisa. Dibaca dulu. Baru dapat berkah. Kan ada orang zaman sekarang. Suat datang pada saya. Minta amalan mahabbah. Apa mahabbah? Biar perempuan jatuh hati sama saya. Nih, saya tulis. Nih, dibawa sama dia. Datang. Mana Ustaz? Tidak ada yang suka sama saya. Kamu baca apa tidak? Tidak. Lalu saya taruh di koci saya. Ya, enggak bisa. Ada saya datang ke rumah orang ibu-ibu. Lagi ngayun-ngayunin anaknya. Saya lihat ada kertas bergantung. Itu tulisan Arab. Tapi tidak ada harokatnya. Tulisannya ayat kursi. Nangis-nangis. Ibunya ngomel. Bagaimana Ustaz nih? Katanya kalau ayat ini dibaca, kalau ayat ini ditaruh, anak saya enggak nangis. Ya, tapi ini tetap aja nangis. Saya lihat, emang kenapa Bu? Ini dikasih Pak Ustaz, kalau pakai ini anak saya enggak nangis. Ya dibaca dulu Bu, baru enggak nangis. Jangan ditaruh doang. Kata ibunya, gimana mau baca Pak Ustaz? Harokatnya enggak ada. Saya lihat, oh iya juga ya enggak ada harokatnya. Ayat kursi ternyata. Akhirnya saya kasih harokat, barulah bisa dibaca. Nah, ini orang yang enggak pernah ingat Allah ini, ya diazab sama Allah. Lah sekarang ada orang salat enggak pernah, ngaji kagak, boro-boro sedekah, malam palak orang, preman. Terus orang tua bangkang, suka main perempuan, mata enggak dijaga, jadi pelakor. Apa pelakor? Perebut laki orang, lagi ngetren sekarang trending topik. Lalu ketika dia ngerebut laki orang, istri yang asli marah, datang sambil menghamburkan uang di video itu. Lalu dia bilang, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah puasa, lalu dapat musibah, bilang ini musibah dari Allah. Enggak seperti itu. Musibah itu, ujian itu bagi orang yang beriman. Ente ngerebut laki orang bukan beriman namanya. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita bekerja di apa ini, Bapenda, Badan Pemerintahan Daerah. Jadilah kita orang yang amanah. Setiap orang pasti dapat musibah. Ini kayaknya anak-anak magang. Benar. Bukan ya? SMA apa kuliah? SMA. Tapi wajahnya kayak kuliah ya. Udah tua-tua dah. Maka jadilah kamu orang yang amanah. Bapak ibu sekalian, agar apa? Setiap orang pasti punya musibah, jalan musibahnya masing-masing. Kita enggak pernah minta. Kita selalu minta, ya Allah jauhkan kami dari musibah. Atau doanya seperti ini, Allahumma ja'al musibana fid dunya wala fi dinina. Ya Allah, jadikanlah musibah kami hanya sebatas musibah dunia. Jangan musibah agama. Jangan musibah, minta sama Allah jangan agama kita diberikan ujian. Jangan, enggak mampu kita. Kalau dunia masih mampu. hari ini kita kehilangan uang 100 ribu. Berapa saya 100 ribu rupiah? Lumayan beli kuota 2 giga ini. Tapi minggu depan udahlah hilang. Kamu masih sedih 100 ribu hilang. Nah, sekarang udah diganti sama Allah 1 juta. Perbedaan musibah dunia dengan musibah akhirat. Musibah dunia itu awalnya berat. Berat. Tapi lama-lama ringan, ringan, ringan, ringan, ringan. Kamu diputusin sama pacar kamu. Malam pertama galau minta ampun kan. Aku gak bisa hidup sama kamu. Lalu bela kain tali mau gantung diri. Pas mau masukin ke leher ternyata talinya putus. Gak jadi bunuh diri. Iya betul. Padahal itu Allah sayang sama kamu. Kenapa? Biar kamu gak dosa. Biar gak kamu gak di PHP. Biar kamu gak diputus, digantungin. Allah putuskan. Kamu jadi muslimah yang benar. Perempuan itu hati kata Nabi. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Maksudnya apa? Jiwanya itu seperti tulang rusuk. Bengkok, ada tulang rusuk kurus kayak kayu balok, kan enggak? Kalau dibiarkan, maka dia akan selalu bengkok. Tapi kalau dikeraskan, maka dia akan patah. Perempuan itu pak depan kita aja galak. Coba kita batak sekali, nangis dia di kamar mandi. Nah itu. Tapi itulah perempuan itu paling gampang digombalin sama laki-laki. Paling gampang. Kamu tahu enggak tanggal 28 Oktober itu hari apa? Tahu hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Kalau 29 Oktober kamu tahu enggak hari apa? Enggak tahu. Emang hari apa? Hari 29 Oktober hari sumpah aku sayang padamu. Akhirnya terbang. Pacaran lah dia. Ya Allah, so sweetnya bapak itu. Itu kerja di kantor. Ya kan? Gara-gara jalan bareng berdua, padahal yang laki punya istri, yang perempuan punya suami. Tapi karena kerja satu kantor, makan bareng berdua, akhirnya jadi itu tadi selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, berapa berat dosanya. Perempuan itu seperti itu. Saya pernah nonton jam 3 sore. Saya jarang nonton TV. Suatu hari, saya kepengen nonton TV, nganggur-nganggur di rumah. Ah, pengen nonton. Punya televisi di rumah gak digunain. Kan eman. Buka lah saya televisi. Jam 3. Gak tahu saya channel apa. Pokoknya pas buka. Langsung muncul bikin mewek. Acara apa itu? Iya benar ya. Saya gak tahu pokoknya. Bikin mewek. Apa? Nah, pokoknya itulah. Yang anunya orangnya pakai baju kuning putih. Ini acara apa ini? Penasaran saya. Ternyata laki-lakinya itu ngelapor. Istri dia itu lari kabur. Sang cowok ini, suami ini, dia pergi keluar kota. Kerja cuma seminggu, pulang seminggu sekali. Jadi 6 hari kerja jadi kuli, 1 hari pulang menemui istrinya. Pas pulang mau menemui istrinya, istrinya gak ada, kabur. Akhirnya ditemanilah sama tim bikin mewek ini. Nyari istri. Singkat cerita, gak perlu panjang lebar, ketemulah dia sama istrinya. Ternyata istrinya kabur bersama teman sahabat dekat dia sendiri. Kamu kenapa ninggalin saya? Nangis-nangis dia ini. Kenapa ditinggalin? Karena kamu gak ada waktu buat saya. Yang ada waktu buat saya hanya teman kamu ini. Kamu 6 hari pergi. Sementara saya ditinggalkan sendirian. Yang suaminya bilang, saya 6 hari ini keluar pergi untuk cari duit. Cari kerja. Buat bayar kontrakan. Biar bisa makan. Untuk menghidupi anak-anak kita. 1 hari pulang. Saya gak ada kerja lagi. Kalau ada kerja lain lagi, saya mau kerja itu. Tapi gimana? Zaman sekarang susah nyari duit. Adanya cuma kerja seperti ini. Apa kata istrinya? Saya gak butuh itu. Saya butuhnya tiap hari ditemenin. Sementara teman kamu itu setiap hari ada waktu buat saya. Nangis-nangis. Saya pikir ini perempuan bodoh bin goblok ini. Kenapa? Dia bilang, ini temannya setiap hari ada bersama saya. Berarti dia pengangguran dong. Karena tiap hari ada waktu. Yang benar laki-laki ini kenapa? Dia amanah. Nyari duit. Kerja yang halal. Kesian saya lihat laki-laki itu. Kenapa kamu dapat perempuan seperti itu? Pergilah dia. Ya pergilah kamu sama laki-laki pengangguran seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosanya. Bagaimana deh hukuman seperti itu? Orang itu di dalam Islam namanya dayus. Dayus itu jangankan masuk sorga, pak. Cium bau sorga aja gak dapat. Nyium bau sorga itu gak dapat. Ini kalau kita jalan, nyium bau sate. Kira-kira satenya 5 meter depan kita atau di Jakarta. So. Dekat kan? Nyium bau bangkai tikus. Kira-kira bangkai tikus itu di sekitar kita apa di Surabaya? Kan dekat kan? Kalau nyium sesuatu kan dekat. Ah, kalau kita mencium bau surga, ya Allah bau surga bentar lagi. Itu jalan 70 sampai 500 tahun baru sampai. Bukan 70 kilo, 70 tahun. 70 tahun loh Pak. Saya nemuin istri saya. Dulu saya nikah, istri saya tinggal. Karena apa? Saya pengen menyelesaikan pelajaran saya dulu. Begitu akad, mobil tu tazwijah wanikah belum mahkur, malamnya langsung saya tinggal. Nah, jadi ketemu ya kapan Beb? Sebulan sekali. Saya kuliah di Pasuruan, istri saya di Pemalang Jawa Tengah. Itu setiap 14 jam perjalanan. Itu tulang rusuk mau patah mau lepas. Ini 70 tahun berjalan. Itu paling cepat, paling lamanya 500 tahun. Itu nyium bau surga doang. Kalau nyium bau sorga saja butuh waktu 500 tahun, apalagi enggak kecium-kecium, alamat enggak masuk sorga. Itu ringan itu, siksaan ringannya itu seperti itu. Siksaan beratnya wallahu alam. Kalau pengen tahu, ya nanti di akhirat kamu lihat sendiri. Nah, saya enggak ngajarin. Nah, itu tadi, musibah dunia itu awalnya berat, tapi lama-lama hilang. Ada orang tuanya meninggal. Hari pertama sedih melihat jenazah orang tuanya. Nangis, oh, bapak, ibu. Iya, kita juga sedih. Tapi lama-lama, udah 40 hari gak nangis-nangis. Apa dia pada tahlil ke 1000 harinya, tangisannya sama seperti malam pertama? Kan tidak. Betul musibah dunia. Awalnya berat, tapi lama-lama ringan. Tapi kalau musibah agama, awalnya ringan, lama-lama jadi berat. Orang yang suka minum-minuman itu, dulunya kan gak minum. Ya, yang narkoba-narkoba itu dulunya enggak narkoba. Awalnya ringan, gara-gara ringan narkoba musibah agama. Dikit aja, akhirnya lama-lama berat meninggalkannya. Tuh. Zina, tanya orang yang suka berzina, awalnya takut itu. Ini enggak takut anak dosa dari Allah. Sekali aja dia jatuh ke lembah zina, akhirnya susah melepaskannya. Kenapa? Awalnya ringan, akhirnya lama-lama kecanduan. Lama-lama berat, itu musibah agama. Pacaran, awalnya gak mau pacaran. Pertama ngaji, ketika lihat orang pacaran, gak boleh. Itu haram, gini. Kedua kali, biasa aja. Kamu hadir pengajian istiqomah, hari pertama keluar majelis, kamu marah melihat orang yang melihat kemungkaran. Kedua, biasa aja. Itu musibah agama. Itu musibah agama, betul. Awalnya ringan, lama-lama jadi berat. Kenapa Habib sangat dari tadi ngomong pacaran? Pacaran itu murka Allah, mengundang azab dari Allah. Azab turun terbagi jadi tiga. Lihat diri kamu, itu ujian, teguran, apa azab dari Allah. Kenapa pacaran gak boleh Habib? Banyak mudarat daripada manfaatnya. Mudaratnya apa? Satu, Nabi SAW bersabda, kepala ini diketok dengan palu selama 70 tahun itu lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Artinya apa? Siksaan yang menunggumu di akhirat di atas 70 tahun lamanya. Jadi sekali sentuhan 70 tahun diketok kepala. Dua kali 140 tahun. Tiga kali 70 kali 3 berapa? 210 tahun. Empat kali berapa itu? 7 kali 4 berapa? 280 tahun. 5 kali 350 tahun. 10 kali jadi kuntilanak kita, diketok-ketok kepala kita terus. Kedua, laki-laki yang benar kalau suka sama kamu, ini mumpung ada anak muda nih, Pak. Kalau suka sama kamu, dia enggak mungkin menghinamu dengan pacaran itu. Kalau sudah pacaran awal-awalnya juga I love you, I miss you. Lama-lama kamu dimista. Ciumanlah, peganganlah, yang pun tidak, yang anak-anak zaman now itu, akhirnya na'udzubillah min dzalik. Banyak yang cerita sama saya, kalau dulu zaman kita kecil, anak gak keluar rumah, alhamdulillah anak aku soleha. Tapi kalau zaman sekarang, anak gak keluar rumah, hati-hati, di kamar dia ngapain di HP-nya tersebut. Banyak dia chattingan, video call dengan pasangannya, sampai membuka aurat, sampai berzina, na'udzubillah min dzalik, sebab awalnya karena pacaran. Akhirnya kehormatan kamu dinodai. Tapi ini sayang sama saya Habib. Kalau betul cinta, datang ke orang tua, bukan datang ke kamu. Kamu suka sama saya, iya, datang ke orang tua saya, datang baik-baik. Ngomong kayak seperti itu. Maka ini, segala bentuk ujian, segala bentuk musibah terbagi menjadi tiga. Tapi kalau dalam skala nasional, dalilnya lain lagi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, Allah berkahi. Walakin kadzabu bi ayatina, akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat kami. Akan tetapi mereka mendustai ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, akhirnya kami ambil apa yang mereka dustakan. Nah, kalau di Indonesia ini segala macam maksiat ada. Segala macam, dari yang sederhana pacaran sampai korupsi triliunan. Ada semua. Oh, anak bangkang orang tua, murid bunuh gurunya, selingkuh tadi, pelapor macam, tiap hari kita dengar cerita pembunuhan itu. Akhirnya Allah kirim longsor. Akhirnya Allah kirim banjir. Akhirnya Allah kirim gempa bumi. Akhirnya Allah kirim tsunami. Macam-macam mudah. Itu skala nasional. Emang betul. Nanti kalau gempa bumi, orang soleh ujian. Yang separuh soleh teguran. Yang gak pernah sholat, azab dari Allah SWT. Tapi kan kena semua itu. Gak ada itu banjir. Oh, ini rumah Habib Ali Hinduan, minggir dulu. Gak ada. Oh, ini rumah Pak Haji ini, rajin sholat. Angin, minggir. Gak ada, kena semua. Maka selama kata pepatah itu, mengobati lebih mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita benahi diri kita, termasuk musibah juga. Tapi saya enggak ada musibah, enggak ada banjir rumah saya, enggak ada gempa bumi. Allah sempit rezeki kita, itu juga musibah dari Allah. Bisa jadi gara-gara maksiat yang kita lakukan, Allah persempit rezeki kita. Allah persulit jodoh kita. Allah persulit anak kita. Allah kirim istri yang membangkang suaminya. Allah kirim anak yang durhaka sama orang tuanya. Bisa jadi itu disebabkan karena kita selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya tutup, jadilah kita hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di jalannya. Jadilah kita pegawai yang amanah. Karena pegawai yang amanah di antara faedahnya nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika turun musibah, maka musibah itu merupakan ujian dari Allah. Kita sabar, kita dapat pahala, derajat kita pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik pangkat di kantor aja girangnya luar biasa, apalagi kalau kita naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih Habib, dan kita masuk di sesi tanya jawab setelah kajian pagi hari ini. Dari Bapak-bapak ingin bertanya? Ada? Silakan. Satu orang bertanya. Dari Ibu-ibu dulu. Boleh. Bulan ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madina Wati Kilana dari Sekolah SMK Rahmania. Pak Ustadz mau nanya, kan banyak ya yang udah tahu kalau pacaran itu hukumnya haram, tapi banyak yang melanggarnya. Apa hukumannya dan apakah itu yang disebut dengan ujiannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Pacaran. Ya. Baca pertanyaan yang bagus. Saya ceramah di mana-mana, masuk kampung, keluar kampung, termasuk di Bogor ini yang ketiga kalinya, alhamdulillah. Saya selalu menyuarakan, ya jadilah kamu muslim dan muslimah yang benar. Muslim dan muslimah itu tidak berpacaran. Pacaran itu mainstream. Jadilah kamu orang yang anti mainstream. Kenapa saya Habib ini gak gaul? Katanya. Orang zaman sekarang pacaran. Pacaran itu gak ada manfaatnya. Mudorot, ngabisin pulsa aja. Iya kan? Nelfon sana sini. Terus mengganggu masa depan kamu. Akhirnya kamu galau. Terus tidak belajar. Susah akhirnya. Gak mau pergi ke sekolah. Kecuali dijemput sama doi. Iya apa tidak? Akhirnya mengganggu masa depan. Banyak orang yang rusak. Apalagi sekarang kita hidup yang luar biasa rusak. Saya pernah dengar riwayat, tidak dikatakan pacaran zaman sekarang kecuali sudah begituan. Paham? Itu banyak di Pontianak, ada di daerah Sungai Jawi, satu sekolah SMA, semua perempuan sudah enggak perawan. Dan mereka tidak takut sama sekali. Bayangkan, berarti sudah biasa. Melakukan perbuatan seperti itu tuh sudah biasa. Saya punya tim cyber di Pontianak. Tugas mereka itu memantau dunia maya, kemungkaran pengumumannya. Itu banyak sekali anak perempuan yang tidak malu distreamingkan pacaran mereka itu, berbuat yang tidak senonoh distreamingkan. Berarti mereka sudah tidak malu dengan Allah. Kamu jangan sampai tergoda sama rayuan laki-laki. Laki-laki itu hebat gombalnya. Betul atau tidak? Kelihatannya diam itu. Diamnya ya itu gombal. Ya Allah, laki-laki itu pendiam. Masya Allah, coba deh jadi pacar aku. Jangan. Ya, kalau kamu suka sama dia, cukup ditahan dalam hati. Atau kalau dia suka sama kamu, suruh datang ke orang tua. Tapi kami masih di bawah nih umur, Habib. Kamu datang sama orang tua, kamu kalau serius ngomong saya betul-betul suka, nah, kamu tunangan. Kalau sudah tunangan, tidak boleh dilamar sama orang lain. Atau nikah siri. Nikah siri itu sebatas halal saja, bukan berarti boleh berhubungan suami istri. Yang penting boleh, kalau mau pergi bareng dijemput, nikah siri saja. Ini gak boleh seperti itu, yang penting serius. Tadi malam ada perempuan tadi malam di WhatsApp ada yang bertanya sama saya, dia itu suka sama laki-laki orang Padang. Jadi dia itu di Bogor ini nginap di rumah cowok dia, rumah orang tuanya. Sementara cowoknya itu kuliahnya di Jakarta. Saya bilang lah, gimana itu bukan mahram kamu? Ya saya mau ngontrak Pak Ustaz tapi tidak diperbolehkan sama calon mertua saya, kata dia. Sekarang begini, kamu dengan bapak calonmu itu, kamu kan belum nikah, berarti bapak calon itu belum, bukan mertua kamu, belum mahram kamu. Kamu gak boleh buka aurat di depan dia, kamu gak boleh salaman sama dia. Berarti banyak kemungkaran di situ. Lalu solusinya gimana? Solusinya dua, kamu keluar kontrak, atau kamu kalau pengen di situ, kamu nikah siri. Nikah siri hanya sebatas halal pegangan tangan saja, bukan berarti harus begituan, tidak. Maka pacaran ini banyak sekali mudaratnya. Tadi itu orangnya gak mungkin pernikahan atau rumah tangga itu akan diridhoi oleh Allah, akan berbuah sakinah mawaddah warahmah, kalau landasan pernikahannya saja sudah menentang perintah Allah. Kamu nikah, iya saya pacaran 10 tahun. Pacaran itu kan melanggar perintah Allah. Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, bukan wala taznu, bukan. Jangan kamu zina, bukan, dekati aja enggak boleh. Ya, gimana mau diridhoi oleh Allah? Tapi saya langgeng aja, Beb. 10 tahun kawin, lihat rezekinya. Sempit apa lancar? Sempit, Beb. Nah, itu azab itu. Itu pertanda Allah enggak senang. Tapi udah terlanjur gimana? Ya, karena sudah terlanjur, ya kamu taubatan nasuha. Harusnya. Tapi mumpung belum terlanjur, mumpung belum anu, kamu jaga diri. Karena apa? Dengan kamu kalau dari masa muda, kamu jaga diri kamu dari perbuatan yang mengundang murka Allah, kamu masa tua kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun, ada 7 golongan yang mana sabatun yutilum bumayyul qiyamati yaumal adilla ila dhillu. Ada 7 golongan yang mana Allah akan memberikan payung di akhirat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya, yaitu syabun nasya'abi ibadatillah, yaitu pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah itu salat terus enggak pernah keluar masjid, bukan. Maksudnya ibadah di sini menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Masa muda itu sampai berapa sih? 25 tahun kan perempuan, 25 tahun udah nikah. 25 tahun sudah tua ada perempuan itu. Laki-laki mungkin sampai 30 tahun. Kamu mau sabar sampai 25 sampai 30 tahun? Maka habis itu nikah, hilang masa muda, kamu sudah selamat di akhirat. Kamu dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Panas di akhirat tersebut. Makanya anak-anak mondok itu mereka, saya masa muda saya habiskan di pondok. Alhamdulillah mudah-mudahan dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kamunya. Jangan sampai mau seperti itu. Dan juga orang kalau kebanyakan pacaran, nanti dia akan bosan sama istrinya, pasti itu. Banyak terjadi kasus perselingkuhan, banyak sekali kasus perceraian karena disebabkan seorang suami atau seorang istri sudah bosan sama pasangannya. Kenapa bosan? Saya sudah 10 tahun sama dia, udah semua udah saya rasain, ngapain lagi? Dan juga jodoh kamu itu ganteng, jodoh kamu itu pasti cantik, tapi sekali kamu pacaran, maka yang awalnya mancung 3 cm jadi kurang 2 cm. 2 kali pacaran jadi sisa 1 cm. 3 kali pacaran mancung ke dalam akhirnya. 5 kali pacaran gak ada hidung jodoh kamu. Awalnya ganteng, sekali pacaran Allah kasih, Allah kurangi kegantengan calon kamu sekali. 2 kali pacaran Allah kurangi kegantengan cowok kamu 3 kali. Mau kamu dapat suami yang jelek? Mau? Enggak mau. Terus juga kamu pacaran satu kali, Allah akan kasih kamu jodoh yang sudah pacaran dua kali. Berarti dia bekas orang dua kali. Kamu mau barang baru apa barang bekas? Kamu pacaran empat kali, Allah kasih calon suami yang sudah pacaran delapan kali. Mau kamu? Bekas orang. Akhirnya ketemu, kamu nikah sama sebulan. Bekas saya itu. Nah, kan kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau rumah tangga kita itu diganggu orang. Kita mau suami saya itu. Kalau suami tidak pernah pacaran, Masya Allah, kamu dijaga sama suami kamu. Tapi kalau suami saya, kamu sudah pak iya, 10 kali dulu aku pacaran sebelum sama kamu. Ah, itu tanda-tanda. Kalau enggak selingkuh, kawin lagi. Ah, itu mau kamu? Kamu mau diracun apa di madu? Enggak mau. Kenapa? Ya dulunya udah pacaran 10 kali. Ya, akhirnya kalau banyak, saya sudah sering ketemu seperti itu. Kalau enggak kawin lagi, terus selingkuh atau dia berzina, bosan sama kamu. Sebelumnya aja 10 kali. Maka ini sekelumit, kalau saya panjang lebarkan, saya anu, itu karena keterbatasan waktu. Kamu bisa baca tulisan saya tentang pacaran di salah satu blog saya, alialinduan.wordpress.com. alialinduan.wordpress.com. Jadi kenapa anu, saya menjaga anak-anak muda zaman sekarang agar mereka menjaga kehormatan mereka. Jangan mudah termakan gombal. Tapi beb, saya pacaran sama dia, dia semenjak saya sama dia saya pakai jilbab, dia zuhur jangan lupa sholat ya mami, masih minta sama orang tua sama mami. Saya asar diingetin, malam-malam kita ngaji bareng. Berarti kamu berjilbab, berarti kamu sholat, berarti kamu ngaji bukan karena Allah, tapi karena cowok kamu. Nanti di akhirat kamu pas datang, ya Allah, ini pahala sholat saya. Kata Allah, kamu minta sama si doi, jangan minta sama saya. Kenapa Allah? Kenapa? Karena kamu dulu di dunia, kamu sholat karena dia, bukan karena Allah. Ya kamu datanglah ke dia, minta pahala sama dia. Ya kalau dikasih, kalau enggak. Kamu dulu katanya cinta sama saya. Nih sekarang saya minta pahala. Boro-boro mau ngasih pahala. Maka itulah, jagalah diri kamu. Tapi saya sudah pacaran, Abib. Bilang maaf, saya lebih cinta kepada Allah daripada kamu. Kalau kamu serius sama saya, kamu datang ke orang tua saya. Sekarang saya mau fokus kejar masa depan saya. Sekarang saya mau fokus ibadah kepada Allah. Saya tidak mau gara-gara pacaran yang hanya setahun dua tahun, lalu saya disiksa oleh Allah sampai ratusan tahun di neraka nanti. Kita ini perempuan, jam 12 siang, panas terik matahari, gak kuat-kuat dong. Matahari, matahari gini. Apalagi panas neraka lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dari bapak, oh boleh, silakan. Dengan bapak siapa, dari divisi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pertanyaan pak, nama saya Gandhi Putra Siregar. Saya dari Bapenda, menangani masalah pajak ini bangunan, tapi tidak ada hubungannya dengan pajak pak, berhubungan dengan topik kita hari ini. Sebelum saya mulai pertanyaan, terima kasih kepada Habib yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami di sini. Mudah-mudahan Habib selalu diberikan kesehatan panjang umur dan kembali ke Kalimantan dengan selalu alafiat. Begini Habib, yang saya tanyakan adalah mengenai musibah. Tadi kita bahas masalah musibah. Kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahuinya? Apakah itu hukuman atau ujian untuk meningkatkan derajatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya, dan semoga apa yang Bapak doakan kepada saya juga dikabulkan oleh Allah untuk hadirin dan yang mendengarkan acara ini di mana Anda berada. Saya langsung jawab. Jadi ada dua sikap kita dalam menghadapi musibah. Satu, sikap ketika melihat orang lain. Kedua, sikap ketika melihat musibah itu terjatuh pada diri kita sendiri. Jadi ini jawab pertama dulu. Karena ada dua pertanyaan dia. Bagaimana cara mengetahui dan bagaimana cara kita tahu itu musibah, dan bagaimana cara kita mengetahui itu musibah, ujian apa anda? Kalau kita melihat orang lain, misal ada orang lain kehilangan uang atau kehilangan motor, ya, maka kita dianjurkan berhusnudon. Jangan rasain kok, mampus kok motormu hilang. Jangan seperti itu, tidak boleh. Bukan sikap seorang muslim. Kita al-muslim, akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Maka kita harus husnudon. Jangan-jangan itu ujian dari Allah. Kalau kita ujian dari Allah, kita akan kesian sama dia. paling tidak minimal kita mendoakan dia ya kan. Semoga diberi kesabaran, diganti motor yang baru. Kan bagus seperti itu. Daripada kita nyumpahin dia, ente gak pernah sholat, rasain mati kan. Nah itu gak bagus seperti itu. Jadi kalau ketika kita melihat musibah itu objeknya orang lain, kita husnudzon itu ujian dari Allah. Tapi kalau musibah itu turun kepada kita, objeknya diri kita sendiri, maka kita harus jadi orang yang paling rendah diri. Walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin ngaji, maka kita harus rendah diri di hadapan Allah. Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Azab gimana Beb? Ya, ente rajin sholat. Rajin sholat gak mungkin azab. Tapi jangan kita beranggapan itu ujian. Paling tidak itu teguran. Kenapa? Kalau kita beranggap itu teguran, kita akan semangat lagi beribadah. Tapi kalau kita beranggap itu ujian, takutnya ketika ujian, satu, kita langsung malas beribadah karena merasa sudah tinggi derajat. Kedua, bisa jadi sombong. Nih saya ini dikasih motor, hilang, ini ujian dari Allah karena saya rajin sholat. Ya kan sombong akhirnya. Akhirnya pahalanya hilang. Jadi kalau ketika kita melihat musibah itu objeknya orang lain, maka kita harus husnudzon, itu adalah ujian dari Allah. Seburuk apapun orang tersebut. Karena apa? Ketika kita melihat itu berupa ujian, kita iba, kita doakan, bisa jadi dengan sebab kita berdoa, dia tobat kepada Allah. Kan bisa jadi kita berdoa, tobat, kita dapat pahala. Kita juga dakwah. Malah lebih bagus dakwah seperti itu. Dengan doa dia langsung berubah. Saya ceramah berjam-jam belum tentu orang mendengar nasihat saya. Tapi kalau objeknya kepada diri kita sendiri, maka kita harus beranggapan, jangan-jangan ini karena saya. Jangan-jangan ini karena saya kurang beribadah. Ini karena saya kurang dekat kepada Allah. Akhirnya satu, menemukan tawadhu rendah hati dalam diri kita. Kedua, menyebabkan kita lebih semangat lagi dalam beribadah. Lalu bagaimana cara kita tahu itu musibah apa bukan? Itu tergantung masing-masing. Segala sesuatu yang membuat diri kita susah, segala sesuatu yang membuat diri kita tidak enak, segala sesuatu yang bikin diri kita sumpek, itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepala sumpek itu juga, itu musibah itu. Kepala pusing itu musibah. Sumpek, ya Allah, besok ini nyari duit di mana ini? Enggak ada dompet berarti tipis. Nabi SAW bersabda yang artinya, ada di antara banyak dosa, di antara banyak dosa, ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali sumpek mikirin cari duit. Jadi dia mikir cari duit itu kan sumpek. Nah, ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali diampuni dengan cara sumpek mikirin cari duit itu. Biasanya kalau dosa diampuni dengan istighfar, taubat. Ini ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali sumpek nyari duit. Benar itu kata Nabi. Berarti itu musibah dari Allah. Dengan kita sumpek itu sudah ada hikmahnya Pak. Dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi janganlah terlalu banyak sumpek pekerjaan. Pusing juga kita kan. Dan juga kita cari nafkah itu keringat-keringatan. Itu musibah. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, kecuali setiap satu tetes keringatnya berupa tasbih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kerja di dalam AC, Pak Ustaz, enggak ada keringatnya. Intinya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pengin keringat ya kamu lari-lari aja dalam ruangan sampai keringatan. Nah, jadi musibah itu jika sesuatu yang membuat diri kita tidak enak, tidak nyaman, baik skala kalau skala besar seperti rumahnya hancur, na'udzubillah min dzalik. Kita tetap minta kepada Allah, jangan nanti mentang-mentang ya Allah berikan aku musibah, enggak boleh. Imam Syafi'i itu sakit ini, apa itu yang susah buang air? Ambeien. Imam Syafi'i itu, beliau itu kalau ngajar, maaf, Imam Syafi'i di akhir-akhir hayat beliau, ngajar itu kursinya itu dibolongin. Karena apa? Takut keluar, merembes. Itu akhir hayat Imam Syafi'i. Ini beliau orang tinggi, derajatnya doa, ya Allah, kalau di dalam sakitku ini ada ridhomu, maka perbesarlah rasa sakit. Bukan minta sembuh beliau. Wajar, sekelas Imam Syafi'i, enggak ada ngeluh, ya Allah sakit, aduh sabar. Enggak ada. Tapi ditegur sama gurunya. Kamu jangan seperti itu, Imam Waqi. Kamu jangan seperti itu. Walaupun kamu diberi musibah oleh Allah, tetap doa agar diberikan kesembuhan. Baru karena gurunya yang negor, barulah Imam Syafi'i berdoa, ya Allah berikanlah aku kesembuhan. Tak boleh kita mentang-mentang merasa kuat, minta tambah musibah, tak boleh. Jangan merasa sombong. Jadi itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa terpuaskan. Sebelum saya akhiri, saya ingin infokan sebelum baca doa. Kita dari Al-Bahjah Bogor, mungkin kawan-kawan hadir di sini sudah tahu, tapi anak-anak muda mungkin kan, Al-Bahjah Bogor banyak sekali program-program dakwah. Mari kita bergabung dalam program dakwah untuk menjadi amal akhirat kita. Ya, apa harus cari duit? Bukan, enggak cari duit. Ya, enggak minta duit, tidak. Apa setiap hari? Tidak. Seminggu sekali, sebulan satu kali saja ikut program dakwah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, zaman sekarang ini tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW kecuali dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau ngomong 400 tahun yang lalu, belum ada HP, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Instagram. 400 tahun yang lalu. Hanya dakwah kepada Nabi yang bisa menyenangkan hati. Tapi saya sholat, Beb. Saya ngaji. Sholat itu untuk kamu. Ngaji itu untuk kamu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad apa? Nah, tapi saya gak bisa dakwah. Saya bukan ustaz. Semuanya punya bidang masing-masing. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu bisa? Sedikit itu gunakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya pengumum, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama Nabi Muhammad SAW. Penyantunan anak yatim. Pak, buka dompet. Nyari peti murah, bok golok. Katanya mau kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk Nabi Muhammad, pelitnya minta ampun. Tapi saya gak ada 2.000 rupiah, Beb. Saya gak ada duit banyak, Beb. Bagaimana? Nah, kita cari orang yang bisa menyantuni anak ya yatim. Itu contoh kecil lah. Contoh kecil seperti itu. Cari orang. Atau bawa kotaknya ke tempat yang sekiranya ramai orang kasih. Taruh di toko, taruh di supermarket. Nanti satu bulan kita ambil, taruhkan ke anak yatim. Itu contoh kecil. Banyak sekali ragam-ragam dakwah. Insya Allah nanti kawan-kawan ada grup WhatsApp ya. Nanti bagi yang mau. Beb, saya pengen gabung grup. Beb, saya pengen gabung dakwah. Nanti datang ke Ustaz Mirta. Catat nomor HP-nya. Nanti chat beliau. Akan dimasukkan ke dalam grup. Di sana kita akan berjuang jadi pejuang Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup hanya menjadi umat, tapi harus menjadi pejuang Nabi Muhammad. Yang kedua, di antara program kita juga ada radio dakwah. Namanya radioku berapa? 1089 AM. HP saya FM, belilah radio yang ada AM. 1089 atau download aplikasinya, ada ya? Apa aplikasinya? Radioku, jadi Play Store Radioku. Nanti di sana puter Radioku 1089 AM. Jadi sambil bapak kerja, sambil ibu kerja, sambil masak, sambil kamu magang, sambil puter Radioku, kerja sambil dapat ilmu. Ya, tapi saya kurang fokus, Habib. Bagaimana? Ya sudah, kamu matikan, ketika waktu istirahat kamu puter lagi, dapat pahala. Pokoknya setiap hari harus dapat ilmu. Karena apa? Imam Muslim mengatakan hati itu harus dikasih makan. Kalau 3 hari gak dikasih makan, mati dia. Apa makanan hati? Ilmu. Jadi dalam 3 hari harus ada makanan. Setiap hari harus dikasih hati itu. Ilmu. Agar apa? Hati kita hidup. Kalau hati kita hidup, ibadahnya betah. Sholatnya enak. Ngajinya kuat. Itu 1089 AM Bogor. Dan banyak sekali program-program dakwah kami, yang mana karena keterbatasan waktu, kalau pengen tahu nanti datang ke tim-tim Ustaz Miftah dan yang lain-lain. Kami juga punya media dakwah, sekarang ini di streaming kan di Facebook Radioku Bogor. Apa? Radioku Bogor. YouTube-nya juga Radioku TV. Saya mau ngajak sebelum saya tutup, terakhir nih, betul-betul terakhir udah. Ini apa namanya? Mari kita jadikan, saya yakin yang ada di sini, Facebook, Instagram, Twitter semua. Kita jadikan media kita adalah ladang dakwah. Setuju? Setuju enggak nih? Jadikan Facebook kita ladang dakwah. Yang punya Facebook, share hadis Nabi, share kalam ulama, share ayat Allah, tapi yang benar, ustaz yang benar, jangan ustaz yang jadi-jadian. Ya, ustaz jadi-jadian ngomongnya ngawur semua itu. Ustaz yang benar, Buya Yahya, Habib Umar bin Hafid, Ustaz Abdul Somad misalkan. Kamu tinggal cari YouTube, share link, tulis dan nah, tulis hadis Nabi, Habib di grup itu kan Habib Novel Atos sering share tiap hari itu bahwa Imam Ali Zainal Abidin tulis, "Oh, benar." Share ke Facebook kita. Jadi tapi enggak ada yang nge-like, kan, Beb. Kita dakwah bukan untuk di-like, untuk di-like sama Allah, bukan untuk like sama manusia. Itu dibaca sama manusia. Hanya tangan saya saja malas nge-like itu, tapi pasti dibaca. Akhirnya kita mati. Walaupun kita mati, Facebook kita masih ada, tulisannya masih ada. Dibaca sama orang, tetap dapat pahala dari dakwah. Itu bisa jadi buku kamu nanti. 10 tahun kamu dakwah Facebook, 10 tahun kamu buku kan. Jadi buku, jadi karya tulis, jadi karangan. Jangan OTW kamar mandi. Mau kamar makan bakso di foto. Makan bakso itu doa, bukan foto dulu. Nah, jadi kalah. Tapi saya tidak bisa nulis, Habib. Saya punya media sosial. Setiap hari saya upload video untuk nasihat. Kamu tinggal bagikan saja. Sama-sama dapat paha. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithli fa'lihi. Yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia sama juga dapat pahalanya. Apa Facebooknya Habib? Nama saya Habib Ali Al-Hinduan. Instagramnya Habib Ali Al-Hinduan. Dan juga channel YouTube saya Habib Ali Al-Hinduan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan bisa diajukan lewat Facebook. Insya Allah akan saya jawab. Dan hati-hati untuk perempuan. Jangan mudah ngupload foto kamu. Jangan mudah. Kenapa? Karena nanti foto kamu yang munyun-munyun gini. Terus yang cakep-cakep ini itu. Akhirnya dilihat sama laki-laki yang syahwat. Mau? Ya Allah, cantiknya si Manisa ini. Namanya aja manis. Akhirnya disimpan di HP-nya. Lalu digunakan untuk perbuatan yang tidak senonoh. Kamu mau foto kamu digituin? Tidak mau. Maka jangan mudah ngupload foto yang apa mengundang-mengundang syahwat. Tidak ada yang tahu email kamu. Tidak ada yang tahu password kamu kecuali kamu. Pernah kamu ngasih tahu ide kamu sama ini? Tidak pernah. Akhirnya kamu besok mati. Masuk ke dalam kuburan. Ikutlah passwordnya ke dalam kubur kamu. Gak ada yang tahu. Walaupun kamu sudah mati, Facebooknya masih ada. Fotonya masih ada. Ya Allah, si Manisa. Udah mati masih cantik. Kadang ada orang itu, Ustaz. Jenazah, di foto selfie sama dia. Selamat jalan, papa tersayang. Bapak dia mati di foto. Nah, maka janganlah seperti itu. Orang selama foto kamu dilihat oleh orang dengan syahwat, selama itu pula kamu dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah terlanjur, Habib. Sudah hapus itu. Oh, Habib nih pandai, lebay. Ya nanti kamu rasain sendirilah di kuburan sana. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya saya doakan semoga cepat kamu dapat hidayah dari Allah SWT. Lalu saya upload foto apa, Habib? Ya uploadlah foto nasihat, foto ulama-ulama, Buya Yahya, Ustaz Fulan, ini itu. Atau upload foto boleh di komunitas kamu, yang mana tidak ada orang-orang lain yang laki-laki belang yang bisa mengambil foto kah? WhatsApp kan paling teman-teman perempuan kamu saja. Facebook ini Masya Allah banyak sekali mudarat. Maka jadilah kamu muslimah. Atau jadilah kamu muslim yang bisa menjaga martabat atau kehormatanmu. Laki-laki yang menjaga kehormatannya itu akan lebih dimuliakan dibanding laki-laki atau perempuan yang tidak menjaga kehormatannya. Baik, kita akhiri dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin fil malali ala al-yamin. Wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi tarfil ardh wa alaihi wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mudahkan kaki kami untuk menuju ke masjid ini, ya Allah, maka mudahkanlah kaki kami untuk memasuki surga-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah membuat kami betah di masjid ini, ya Allah, maka jadikanlah kami betah di surga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang masih jarang melakukan salat, ya Allah, jadikanlah kami orang istiqomah dalam melaksanakan salat, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan salat, ya Allah. Dan mudahkanlah kami dalam menghadiri majlis ilmu, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami, ya Allah. Yang sempit rezekinya, murahkan rezeki kami, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Sebelum hadir masjid ini, kami golongan yang celaka, maka jadikanlah kami orang yang bahagia, ya Allah. Kami banyak dosa, maka ampuni dosa kami, ya Allah. Kami orang yang jelek, maka jadikanlah kami orang yang baik, ya Allah. Kami orang yang fakir, maka jadikanlah kami orang yang kaya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang sempit jodohnya, berikan kami jodoh yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadi berikanlah kami anak keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah. Ampuni dosa kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Allah. Terima amal ibadah mereka, senangi hidup mereka. Dan kalau ada di antara kedua orang tua kami yang sudah terkubur di alam sana, ya Allah, maka kami mohon jadikan kuburan mereka taman di antara taman sorga. Dan jangan Kau jadikan kuburan mereka lubang daripada lubang neraka, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka, ya Allah. Dan kumpulkan kami dan mereka ketika bersama kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami pegawai yang amanah, ya Allah. Jagalah kami dan jagalah keluarga kami, ya Allah. Jangan sampai kau jadikan kami dan pemimpin kami pemimpin yang khianat, ya Allah. Jangan kau jadikan kami pegawai yang khianat, ya Allah. Jadikanlah kami orang istiqamah dan berikan kami rezeki yang halal, yang berkah, ya Allah. Yang tidak halal jauhkan dari kami, yang halal dekatkan, ya Allah. Kalau rezeki yang halal kau berikan kami dari untuk kami ada di langit, maka turunkan, ya Allah. Kalau ada di bumi, maka keluarkan, ya Allah. Kalau jauh, dekatkan, ya Allah. Kalau sudah dekat, berkahi rezeki kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk menggunakan rezeki kami untuk perbuatan yang halal yang mendapatkan ridha darimu, ya Allah. Ya Allah, dan kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, bersama keluarga kami yang kami cintai, ya Allah. Dan mudahkanlah lidah kami, mudahkanlah lisan kami ketika kami menghadapi sakaratul maut nanti, mengucapkan kalimat yang agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan lupa Facebook Habib Ali Al-Hinduan agar kita bisa jalin silaturahmi. Nanti kalau ada yang galau-galau sama cowoknya, silakan datang. Gimana cara mutusin? Insyaallah gampang. Cara mutusin cowoknya tanpa cowoknya sakit hati. Ada solusinya insyaallah. Habib Ali Al-Hinduan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kita tercinta Habib Ali Al-Hidwan yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Radio Ku TV Bogor dan juga sahabat Radio Ku Network yang mendengarkan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh jamaah dari kantor Bapenda Kabupaten Bogor. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kami mohon dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi menjadi penyelenggara pembangunan Pondok Pesantren Al-Baja Cabang Bogor, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga kelak nanti di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita menjadi terus penyelenggara yang sampai dengan saat ini tinggal